Okey, assalamualaikum semua. Selamat datang ke blog saya kali ini. Okey, mungkin sebelum ni anda pernah tengok blog ini dalam bentuk tulisan, tetapi kali ini saya telah decide untuk ubahkan kepada dalam bentuk audio ataupun di luar dipanggil podcast. Okey, semoga dengan kelahiran podcast atau audio blog saya kali ini dapat menceriakan lagi dunia blog di Malaysia ni. Okey, tanpa banyak berceloteh sangat, kali ini saya akan menyediakan sebuah lagu untuk anda, lagu Aizat. Okey, sebuah lagu Aizat untuk hibur anda. Okey, semoga terhibur. Sampai akhirnya nanti.